Kita lanjutkan bab hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk keimanan, artinya kesempurnaan iman. An Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kamu hingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Fi hadis Abdullah bin Hisham, dan di dalam hadis Abdullah bin Hisham qal, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn Khattab. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, demi zat yang diriku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya sekarang hai Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang imanmu sempurna hai Umar. Di sini akhi menunjukkan bahwa kita wajib ya untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Melebihi dari cinta kita kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada harta kita. Makanya orang yang lebih mencintai orang tuanya atau anaknya atau temannya atau harta bendanya atau rumahnya atau perniagaannya, Allah subhanahu wa ta'ala ancam Allah akan azab dia. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakan, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, karib kerabat kamu, perniagaan yang kamu takutkan ya kebangkrutannya, demikian pula rumah yang kamu senangi, itu semua ternyata lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah kata Allah sampai Allah mendatangkan urusannya. Apa itu mendatangkan apa? Adabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, kata Allah. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Makanya akhwal Islam, kewajiban kita memeriksa cinta kita kepada Rasulullah SAW sudah sejauh apa. Lihat bagaimana para sahabat Nabi terdahulu, Pak. Mereka lebih mencintai Rasulullah bahkan dari jiwa mereka sendiri, dari suami mereka sendiri, istri mereka sendiri, anak mereka sendiri. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bahwa ada seorang wanita dari Banu Dinar di mana suaminya, kakaknya, bapaknya meninggal semuanya di medan perang. Iya. Kemudian ketika mereka melaporkan kepada wanita ini, bapakmu meninggal dunia, saudaramu meninggal dunia, demikian pula suamimu pun juga meninggal dunia di medan di perang Uhud. Apa kata wanita ini? Lalu bagaimana kabar Rasulullah SAW? Apakah ia selamat? Kata mereka, Rasulullah selamat, tidak apa-apa, alhamdulillah. Aku ingin melihat benar gak Rasulullah selamat. Lalu ia melihat Rasulullah selamat. Kata Rasul, kata wanita ini, ya, kullu musibatin ba'dahu jalal. Musibah yang menimpa Rasulullah lebih besar daripada itu semua. Artinya itu kecil, yang penting Rasulullah selamat, udah alhamdulillah sudah. Adapun suami, bapak, kakak, apa adik, apa saudara saya sudah meninggal dunia, masuk surga, alhamdulillah. Yang penting Rasulullah selamat dah. Masya Allah, subhanallah. Sampai mereka mencintai Rasulullah SAW luar biasa sekali, Pak. Dalam perang Uhud, seorang sahabat Nabi SAW ketika dalam perang Uhud itu kan kaum muslimin kalah, ya. Rasulullah terperosok dalam satu lubang. Lalu seorang sahabat yang bernama, saya lupa namanya, ketika melihat panah-panah hendak menghunjam tubuh Rasulullah, di peluknya Rasulullah dibiarkan panah-panah itu menghunjam tubuhnya asar tidak menghunjam tubuh Rasulullah SAW. Sampai begitu, ya, pengorbanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita coba kita periksa selama ini ada tidak yang lebih kita sukai daripada mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata para ulama, tanda orang yang mencintai Rasulullah mencintai ajarannya. Tanda orang yang mencintai Rasulullah mencintai sunnahnya. Maka sunnah Nabi, ajaran Nabi lebih kita cintai daripada hawa nafsu kita, lebih kita cintai daripada kepentingan diri kita, lebih kita cintai daripada hobi kita. Kadang hobi kita lebih kita sukai, Pak, daripada apa? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hobinya nonton sepak bola. Pas lagi nonton sepak bola, tahu-tahu azan berkumandang. Nah kan, ah gampanglah, sholat berjamaah kan gak wajib sunnah ini. Padahal nonton bola lebih gak wajib lagi, Pak. Tapi ternyata hobinya lebih dia dahulukan daripada mengikuti apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya akhwat Islam, pernyataan kita, saya cinta Rasul, jangan sampai didustakan oleh perbuatan kita sendiri. Kita mengatakan saya cinta Rasul, ternyata didustakan oleh hati kita sendiri, oleh perbuatan kita sendiri, oleh ucapan kita sendiri. Ternyata selama ini yang kita ucapkan bahwa saya cinta Rasul dusta. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Orang yang mencintai Rasulullah SAW, dia akan cinta untuk mempelajari hadis-hadisnya. Sebagaimana kalau kita merasa senang membaca surat dari orang yang kita cintai. Makanya Rasulullah SAW mendoakan orang yang mempelajari hadis. Kata aslan nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Kata Ibnu Qayyim, nadzarallah, apa itu nadzarah? Nadzarah itu al-bahjatul wajh, kegembiraan terlihat di wajah. Karena membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum lagi membaca surat cinta, terlihat wajahnya berseri-seri, Pak. Demikian pula seseorang yang sangat cinta Rasulullah, ketika membaca hadis-hadisnya karena saking gembiranya, terlihat di wajahnya itu, Pak, kegembiraan. Maka selama ini kita lebih asyik baca hadis daripada baca Quran, daripada baca yang lainnya atau tidak. Maka dari itulah yang akal Islam, kebanyakan dari kita mungkin juga termasuk anak, ya, pernyataan cintanya kepada Rasul, maaf, masih gombal, masih didustakan oleh perbuatan kita sendiri, masih didustakan oleh hati kita sendiri. Ternyata sebetulnya ada sesuatu yang lain yang lebih kita cintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan membela sunnahnya. Bahkan ia tidak peduli dengan cercaan manusia demi untuk membela kekasihnya. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berani berkorban untuk membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak masalah, saya korbankan sedikit waktu saya korbankan sedikit harta saya demi untuk membela sunnah Rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak masalah. Bahkan saya korbankan perasaan pun enggak masalah. Yang penting saya bisa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah seperti itu, berarti jujur, Pak, pernyataan kita bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita terkadang mau ngikut sunnah Rasul aja masih mikir-mikir, ya, aduh, takut dituduh macam-macam, takut dicibir, takut diledek dan yang lainnya, gimana kata orang. Lah, orang yang mencintai Rasul enggak peduli dengan itu. Iya. Orang yang mencintai Rasul sallallahu akan terlihat ittiba'nya, Pak. Dia ittiba' kepada sunnah Rasul. Terlihat dalam penampilannya. Rasulullah berjenggot, dia berjenggot. Rasulullah sallallahu apa pakaiannya di atas mata kaki, dia berusaha pakainya di atas apa? Mata kaki. Utsman bin Affan pernah keluar rumah dalam keadaan pakaiannya, sarungnya sampai pertengahan betis. Lalu Utsman berkata, begini dahulu sarungnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu wasallam ternyata bajunya di atas mata kaki sarungnya. Sementara kita selalu beralasan yang penting enggak sombong. Katanya cinta Rasul, pas disuruh apa namanya di atas mata kaki seperti Rasulullah lakukan, bilangnya apa? Yang penting enggak sombong. Ya akhi, orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun misalnya dia punya keyakinan bahwa itu sunnah, yang namanya sunnah kan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhi, ya, orang yang mencintai Rasulullah SAW akan kuat ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Dia akan mengidolakan Rasulullah SAW. Bukan mengidolakan bintang sepak bola, mengidolakan bintang film. Gak ada manfaatnya. Yang kita jadikan idola dalam hidup kita siapa? Rasulullah SAW. Orang yang mengidolakan Rasul itu akan terlihat, Pak, Lihat, kalau antum melihat pemuda-pemuda alay yang idolanya juga alay, ya, yang idolanya juga notabene bukan orang soleh, biasanya si gaya pakaiannya, gaya rambutnya, gaya jalannya, dia akan berusaha ngikutin. Yeah. Ada seorang pemuda yang sangat idola sama bintang sepak bola. Dia akan gaya itu, cara bicaranya, cara gaya jalannya, gaya rambutnya. Kalau idolanya dikuncir, dia kuncir juga. Kalau kita mengidolakan Rasul, seharusnya kita juga bertanya-tanya dong, gimana sih Rasulullah SAW, ya, gaya hidupnya, gaya rambutnya, pakaiannya. Saya mengidolakan Rasulullah SAW. Ya, ada seorang Arab Baduy datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mencintai suatu kaum tapi enggak ketemu, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti di hari kiamat akan bersama orang yang ia cintai. Nah, kalau kita mengidolakan siapa? Bintang film yang kumpulnya di hari kiamat sama dia. Mengidolakan bintang sepak bola yang kumpulnya di hari kiamat sampai sama dia. Kalau kita ingin kumpulnya bersama Rasulullah, idolakan Rasulullah SAW, cintai Rasulullah SAW. Ikhwata Islam azani Allah. Orang yang mencintai Rasulullah SAW, ikhwata iman azani Allah. Dia akan selalu banyak mengingat Rasul. Sebagaimana orang yang mencintai sesuatu pasti akan banyak ingat, Pak. Ketika antum dulu mencintai seorang wanita, antum akan selalu ingat si dia. Kita mencintai Rasulullah, seharusnya kita juga banyak ingat Rasulullah SAW. Bahkan kita ingin bisa melihat Rasulullah SAW. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Aisyah, datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari diriku, ya Rasulullah. Engkau lebih aku cintai dari anakku, ya Rasulullah. Jika aku berada di rumah, fa'adkuruka, lalu aku ingat engkau, fama asbir hatta ati fa'andur ilaik. Aku tidak sabar ingin segera melihat engkau, ya Rasulullah. Iya. Fa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Tapi ya Rasulullah, kalau aku ingat kematianku dan kematian engkau, mungkin engkau berada di surga yang paling tinggi bersama para nabi. Sedangkan aku, amalku tidak sampai kepada amalmu, ya Rasulullah. Mungkin aku tidak bisa bertemu dengan engkau di surga nanti. Maka kemudian Rasulullah pun diam, tidak bisa menjawab apa-apa, Pak. Sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin." Wahasuna ulaika rafiqa. Allah turunkan ayatnya, siapa yang menaati Rasul, yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu nanti pada hari kiamat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Maka orang Arab Badayu ini apa gembira sekali. Iya. Anas bin Malik juga ketika mendengar sabda Nabi SAW, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, kata Anas, apa, demi Allah, tidak pernah aku mendengar sesuatu yang lebih menggembirakan dari mendengar hadis ini. Demi Allah, amalku tidak seperti Rasulullah, amalku tidak sampai ke, bahkan amalku tidak sampai kepada amal Abu Bakar dan Umar, tapi aku mencintai mereka, kata Anas. Aku berharap mudah-mudahan aku bisa berkumpul bersama mereka nanti di surga, karena kecintaan. Tapi ingat, tentunya cinta bukan hanya sebatas di lisan ya. Cinta itu akan terlihat dalam perbuatan, dalam anggota badan kita. Iya. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dan yang mau bertanya silakan dipersiapkan pertanyaannya. Bab man minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Termasuk keimanan yaitu menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. An Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kamu, kata Rasulullah, sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan minal khair, dari kebaikan. Hadis ini menunjukkan akhi, bahwa kita sesama muslim itu bersaudara dan hendaknya kita saling mencintai. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak beriman salah seorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya, dari kebaikan. Ini hadis agung sekali, Pak. Ini hadis kalau kita amalkan, insyaallah hati kita akan bebas dari dengki, Pak. Ini hadis kalau kita amalkan akan membentuk sebuah masyarakat yang luar biasa, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya, dari kebaikan. Contoh, antum suka tidak untuk mendapatkan ilmu? Suka? Oke. Berarti antum juga harus suka saudara antum dapat ilmu. Terkadang, Pak, kita ini ingin diakui keilmuan kita, biar ilmu kita lebih hebat dari yang lainnya. Akhirnya kita bakhil untuk menyampaikan apa? Ilmu. Ini tidak benar. Antum suka tidak kalau Allah kasih antum nikmat? Misalnya, alhamdulillah saya bisa beli apa? Mobil. Alhamdulillah. Suka tidak? Suka. Berarti kita juga harus suka kalau saudara kita bisa mendapatkan itu. Sementara kita ngelihat teman bisa beli mobil, hati kita malah gedek panas. Bahkan ketika teman kita cerita, alhamdulillah saya bisa beli mobil, antum bilangnya apa? Allah, baru segitu aja udah cerita-cerita. Ini akibat daripada apa, Pak? Kedengkian di hati sebetulnya. Kalau ia mengamalkan hadis tersebut, dia akan ikut gembira. Dia juga berpikir, saya juga kalau dikasih oleh Allah mobil pasti saya gembira dong, saya suka. Maka Rasulullah bersabda apa? Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk apa? Dirinya. Kalau kita suka dapat nikmat, kita juga harus suka teman kita dapat apa? Nikmat. Kalau kita suka dapat hidayah, kita juga harus suka teman kita dapat apa? Hidayah. Maka semua yang kita sukai untuk diri kita, harus kita sukai untuk apa? Orang lain dari kebaikan. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Sesuatu yang kita tidak suka menimpa diri kita, jangan suka menimpa saudara kita. Antum suka tidak aib antum disebar sama orang? Gak sukalah. Oke, kalau begitu kamu jangan suka dong menebar aib orang lain. Antum suka tidak menyakiti hati orang? Kalau hati antum disakiti sama orang, gak suka. Kalau gitu jangan suka menyakiti hati orang lain. Apa yang kamu tidak suka menimpa diri kamu, jangan kamu sukai kepada orang lain. Terkadang Pak, ketika kita tidak menyukai seseorang, justru kita gembira orang tersebut terkena apa? Musibah. Iya, kita misalnya lagi musuhan sama orang nih, sama orang apa? Kebetulan memang dia, kita musuhan sama dia. Kita mendengar berita dia dapat musibah. Apa kata kita? Syukurin lu. Iya. Padahal dia muslim loh, muslim dia, beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berpikir, saya saja tidak suka ya disyukurin sama orang gitu kan. Diketahuin sama orang ketika kita ditimpa musibah. Lalu kenapa kita mentertawakan orang, bahkan sampai mengatakan syukurin lagi ya. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita praktekkan hadis ini luar biasa sekali. Semua yang kita sukai untuk diri kita, kita suka untuk menimpa saudara-saudara kita juga. Alhamdulillah. Semua yang kita tidak suka atas diri kita, maka kita pun tidak suka menimpa saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Baik, kita buka tanya jawab. Sekarang ini banyak kita jumpai sutrah buatan di masjid-masjid. Apakah ini sesuai sunnah? Apa itu justru tidak menjadi takaluf, Ustaz? Karena tidak ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang saya belum mendapatkan hadis bahwa di zaman Rasulullah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat bikin sutroh. Tidak ada. Yang ada adalah perintah Nabi SAW untuk menghadap kemana? Ke sutroh. Ya. Dan para sahabat ketika mereka masuk masjid, mereka berusaha untuk menghadap kemana? Ke tiang. Dan berusaha mencari tiang untuk dijadikan sutrah atau tembok. Maka apakah membuat sutrah-sutrah yang ada di masjid termasuk bid'ah? Ini pun juga sulit untuk kita katakan apa? Bid'ah. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan, para ulama juga menyatakan itu termasuk apa? Bid'ah. Ya. Nah, sekarang kita lihat kebutuhannya. Kalau misalnya kita berada di suatu masjid, banyak orang tidak paham sutrah. Kadang sholat begitu aja gak pakai sutrah. Akhirnya menyusahkan orang mau lewat, Pak. Kalau memang itu dibutuhkan, ribu untuk dibikin, gak masalah. Kita ambil buat penutup dia supaya orang bisa lalu lalang. Iya. Di zaman sekarang banyak sekali orang yang tidak paham tentang pentingnya sutra. Membuat orang akhirnya lewat, dosa dia. Kata Rasulullah, an yakum arba'in, lebih baik seseorang berdiri 40 daripada ia melewat di depan orang apa? Salat. Iya. Bagaimana hukumnya disunat pakai metode hipnotis? Nggak tahu saya. Kalau hipnotis itu dari dengan bantuan jin haram, Pak. Sekarang masalahnya hipnotis ini caranya gimana? Kita pengen tahu dulu. Apakah menggunakan kekuatan gaib berupa bantuan jin atau tidak? Atau karena memang secara fisikologinya aja dia diajak berbicara-bicara gitu atau bagaimana? Kita tidak tahu. Karena pengen tahu untuk menjawab suatu permasalahan harus jelas dulu permasalahannya. Kata para ulama, ya, apa namanya, al-hukmu ala syai far'un an tasawwurihi. Untuk menghukumi sesuatu itu harus jelas dulu permasalahannya. Jangan sampai belum jelas langsung keluar fatwa. Wah, ini bahaya. Harus kita lihat dulu, pelajari dulu dan yang lainnya. Karena saya belum tahu dan belum pernah belajar itu, ya saya juga gak berani. Ya. Saya bingung dengan hadis tentang Dajjal yang sangat panjang ini, Ustadz. Di antara isinya, maka dia Dajjal menyuruh setan menyerupai kedua orang tuanya. Kemudian berkata kepada pemuda itu, anakku, dialah Rob kita, dan seterusnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis dengan nomor yang sama juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam dhaifah. Tapi memiliki syawahid yang menguatkannya. Sebenarnya bagaimana ya Ustaz? Yang saya tahu, Pak, buku silsilah dhaifah itu lebih terakhir dari Sahih Jami, Sahih Jami. Sehingga ini termasuk tarajuatnya Syekh Al-Albani yang tadinya beliau menganggap sahih, kemudian apa? Mendhaifkan lafaz tersebut. Itu yang saya ingat, wallahu a'lam. Yang jelas, Pak, dalam satu riwayat Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yatakhattabani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk diganggu setan di saat sakaratul maut. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah jangan sampai di saat sakaratul maut setan datang, Pak, menggoda iman kita. Ini bahaya sekali, Pak. Makanya kalau misalnya pun misalnya hadis itu dhaif, maka bisa saja setan menggoda seseorang yang hendak meninggal dunia. Sangat bisa. Makanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah jangan sampai di saat sakaratul maut setan menggoda kita sehingga akhirnya kita wafat di atas apa? Su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ustaz, kalau kita mencintai seorang muslim karena Allah, wajibkah kita mengucapkan kepada dia ana uhibbuka? Tidak wajib, tapi disunahkan. Karena ada hadis yang menganjurkan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang yang mencintai temannya karena Allah untuk disampaikan, ya akhi ana uhibbuka fillah. Akhi, saya cinta kamu karena Allah. Kemudian dijawab sama temannya, ahabbaka alladhi ahbabtanilah. Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Iya. Nah, itu sunnah, Pak, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum cintanya karena Allah, ingat, Pak. Tapi kalau antum cintanya karena duit, bohong berarti antum. Ya akhi ana uhibbuka, aku cinta kamu akhi. Padahal cinta duitnya. Dalam kehidupan ada 4 tahapan, yakni kehidupan di dalam rahim, kehidupan di dunia, kehidupan di kubur, dan kehidupan di akhirat. Lantas kehidupan manakah yang paling susah dan sulit? kehidupan yang paling susah itu bagi orang kafir di akhirat. Paling susah sudah. Kembali ke dunia enggak bisa. Di her juga enggak boleh. Yang ada azab terus menerus. Mau keluar dari api neraka dikembalikan lagi. Itu kesengsaraan yang luar biasa. Iya. Tapi bagi orang yang beriman, kenikmatan yang luar biasa. Maka bagi orang yang beriman, kehidupan yang paling susah di dunia. Karena Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Dipenjara dengan perintah, dipenjara dengan larangan, dipenjara dengan batasan-batasan. Ada haram keharaman-keharaman, riba haram, pacaran haram, musik haram, ini haram. Orang yang kurang beriman berkata apa? Apa sih? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Tapi orang yang beriman sadar bahwa dunia itu penjara buat dia, dipenjara oleh Allah untuk kebaikan dia. Iya. Antum aja kalau makan seenaknya, bodoh amat penyakit, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Iya. Supaya enggak kolesterol tinggi, antum penjarakan diri sendiri. Caranya jangan memakan makanan yang bisa meningkatkan apa? Kolesterol. Bahkan ada orang saking pengen kurusnya sampai enggak makan nasi. Nyusahin diri sendiri. Mau, Pak. Masa kita enggak mau sih untuk menyisahkan diri sendiri di dunia untuk dapat kesenangan akhirat? Tinggalin yang haram, melaksanakan perintah. Ya. Saya seorang pelaut. Wah, nenek moyangku seorang pelaut. Bagaimana dengan sholat Jumat kami ustadz? Sedangkan di dalam hadis tidak sholat jamak Jumat 3 kali dicap munafik. Itu kalau sengaja tanpa udzur. Adapun kalau dia ada udzur tidak sholat Jumat karena ada udzur syar'i, ya dimaafkan sama Allah. Para ulama ditanya, orang yang sedang melaut boleh enggak bikin Jumatan di laut? Enggak boleh, kata para ulama. Karena syarat Jumatan itu harus di masjid yang sifatnya apa? Jami di perkampungan begitu. Adapun di laut enggak bisa disebut. Makanya para ulama mengatakan orang yang ada di laut enggak ada Jumatan buat mereka. Jadi diganti dengan apa? Salat apa? Salat duhur. Ya udah, kalau memang antum pekerjaan antum pelaut gitu kan, antum baru ke darat setelah 6 bulan, dimaafkan. Termasuk udzur. Bahkan kalau antum salat Jumat enggak sah, dosa antum. Iya. Yeah. Mengenal sunnah. Sebelum mengenal sunnah, saya sering ke paranormal. Apa sih paranormal itu, Pak? Kenapa disebut paranormal, Pak? Kenapa enggak antum sebut enggak normal? Dukun tuh enggak normal. Kalau dia normal enggak bakalan jadi dukun. Untuk meminta keturunan, singkat cerita istri ana dinyatakan hamil sampai akhirnya istri ana dinyatakan tanggal sekian lahiran. Tetapi apa yang terjadi, istri ana malah meninggal dalam keadaan perutnya besar. Yang menjadi pikiran ana sampai saat ini, kata seseorang ustadz, dosa kita tidak diampuni kalau salah satu meninggal. Apa memang benar ustadz? Kalau kita berbuat syirik kemudian salah satu yang meninggal, maka dosa tidak diampuni. Pertama, Pak, semua orang yang bertaubat dari dosa sebesar apapun termasuk syirik, Allah pasti terima taubatnya. Dahulu para sahabat musyrikin tidak? kemudian mereka masuk Islam, taubat diterima tidak? Diterima. Iya. Yang kedua, antum dulu gak tahu. Orang yang tidak tahu karena ketidaktahuannya, insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Sekarang setelah antum menuntut ilmu, udah tahu, alhamdulillah antum tinggalkan, antum taubat, Allah ampuni dosa antum. Terus bagaimana dengan istri saya yang meninggal belum sempat taubat? Mohonkan ampunan buat dia, karena ketidakfahaman dia, mudah-mudahan Allah maafkan. Iya. Adapun pernyataan bahwa kalau salah satunya meninggal berarti itu tandanya tidak diampuni oleh Allah, ini berkata tanpa ilmu. Ini sama saja melangkahi Allah, Pak. Allah mengatakan wa inni laghaffarun liman taba. Sungguh aku pasti mengampuni orang yang bertaubat. Dia bilang enggak diterima taubatnya kalau meninggal. Mana dalilnya? Ini namanya melangkahi Allah. Ya. Allah berfirman, "Qul li ibadiy alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai, katakan kepada orang-orang yang melampaui batas itu, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Bayangkan, mengampuni seluruh dosa. Lalu orang ini berkata enggak diampuni. Apa dia dapat wahyu dari Allah? Ya subhanallah ya akhal Islam. Sekelompok orang ada yang dakwahnya menyampaikan Al-Quran dan hadis tidak memakai kitab para ulama ustadz, hanya dari terjemahan saja. Bahasa Arab juga enggak bisa. Bagaimana pendapat antum ustadz? Dia berdosa karena dia tidak belajar bahasa Arab. Karena masalahnya dia sudah menceburkan diri dia di dalam dunia dakwah. Yang namanya orang dakwah memahamkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kita para ulama bahasa Arab. Sekarang bagaimana dia akan pahamkan orang sementara dia enggak paham bahasa Arab? Kalau dia mengandalkan terjemahan, terjemahan bisa salah, Mas. Makanya kita katakan, akhi, udahlah antum stop dulu jadi dai. Belajar bahasa Arab dulu yang benar. Pelajari dulu bahasa Arab yang benar, baru antum berdakwah. Jangan tergesa-gesa. Ya. Memang masya Allah, Pak. Di negeri kita ini enggak ada standarisasi siapa yang berhak jadi apa? Dai. Semua orang yang penting pintar ngomong bisa berdakwah. Apalagi kalau bisa bikin orang ketawa ketiwi, Pak. Sehingga dakwah ini sebagai sebatas entertainment aja sudah. Ya, ini musibah ya akal Islam. Akhirnya akan tersebar berkata tanpa ilmu. Iya. Udah isya belum sih? Belum ya? Udah. 4 menit lagi. Insyaallah. Kepada siapa fidyah diberikan? Fidyah itu, Pak, hanya diberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena Allah jelas tegas mengatakan dalam Al-Quran, fidyatun to'amu miskin. Fidyah itu berupa makanan untuk orang miskin. Berarti fidyah itu pertama harus berupa makanan, bukan berupa uang. Karena Allah sudah menentukan bahwa fidyah itu to'am, bukan fulus. Enggak ada ayatnya fidyah nukud. Allah tegas mengatakan fidyah to'am. To'am berarti apa? Makanan. Makanan yang dimaksud di sini makanan apa? Pokok. Iya. Bukan dikasih oblang, Pak. Itu oblang. Iya. Miskin. Yang kedua, orang miskin yang dikasih. Berarti fidyah itu, Pak, bukan zakat, tapi kafarat. Karena fidyah itu bukan zakat dan tidak bisa disamakan dengan apa? Zakat. Dan Allah sudah hanya menentukan bahwa fidyah itu hanya untuk orang miskin saja. Boleh dikasih kepada Ibnu Sabil enggak? Kecuali kalau dia itu miskin dan sangat membutuhkan. Boleh diberikan kepada yang lainnya, yang merupakan 8 asnaf? Kita katakan tidak, karena Al-Quran sudah menyatakan hanya untuk fakir, kecuali kalau mereka termasuk orang miskin dan dikategorikan masuk dalam fakir miskin, gak masalah. Ini sangat membutuhkan, miskin, yang berupa makanan. Bagaimana cara memberitahu orang tua kita tentang larangan memajang foto alias gambar bernyawa di dalam rumah? Masalahnya dia udah paham tauhid belum? Udah ngaji sunnah belum? Tauhid belum paham, ittiba belum paham. Tahu-tahu antum beritahu kayak gituan ditolak, Pak. Bener. Kamu ngaji di mana sih? Di Al-Barkah ya? Wahabi tuh. Baiknya dakwahi dulu deh dari yang paling urgent. Tauhid dulu. Itu dulu deh. Karena Syekh Utsaimin, kalau antum melihat ada orang melakukan beberapa kemungkaran, pertama dia melakukan syirik, kedua melakukan bid'ah, yang ketiga melakukan maksiat, mana dulu yang kita ingkari? Syirik dulu. Baru apa? Bid'ah. Baru apa? Jangan kebalik, maksiatnya dulu antum ingkari, salah. Iya. Ada enggak dalil waktu sholat duhur pakai kunut? Kunut apa yang dimaksud? Kalau itu maksudnya kunut nazilah, maka disyariatkan setiap sholat 5 waktu, tidak khusus di waktu duhur saja. Jadi semua sholat 5 waktu, Pak. Ini sebut kunut nazilah. Apa kunut nazilah? Kunut karena ada kejadian, seperti misalnya ada saudara kita yang ditindas, dibunuhi, ya, maka kita doakan mereka, nggak masalah, ya, yang seperti itu boleh, tapi disyariatkan di setiap apa? Sholat. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah.